Bila cinta sang yoyo han berhutang tumpahan elah pupuro sang uro kami tak nampakkan goyang-goyang pupuro deh oh. Ada enak tinggai wena-wena iku sehingga padaji kering lepon biru dalam teka pasan hala lupang lagenya rupa bopang elagon. Adudu ade cantik penampilanmu oke okay, pukul adeknya selebgram megaya balaya HP makan malam badeja kafe lupang siang gak lagu kegala le urengnya lilo cinta sama